Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wasyadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, wasyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, wasallamu ala muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di radio ini, Radio Mutiara Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang menggali dan menumbuhkan bakat anak pada pertemuan yang ketiga. Dan insya Allah kita akan membahas lebih rinci tentang bahasa bakat yang telah kita sebutkan beberapa waktu lalu, yaitu ada 34 sifat bakat. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa secara umum bakat anak itu dibagi menjadi tiga, yaitu anak memiliki bakat senang bergaul, itu secara kelompok ya, kelompok bakat yang pertama senang bergaul. Kemudian yang kedua, kelompok bakat anak senang berpikir. Kemudian yang ketiga, kelompok bakat anak senang berkarya atau bekerja. Senang bergaul dibagi lagi menjadi tiga bagian atau klaster. Yang pertama adalah anak senang bergaul untuk mempengaruhi. Kemudian anak suka bergaul untuk bekerja sama. Yang berikutnya adalah anak senang bergaul untuk melayani. Mempengaruhi itu adalah cenderung anak itu untuk berada di atas temannya, di atas orang lain. Bekerja sama itu adalah memposisikan diri dia berada sejajar dengan orang lain. Melayani di sini adalah bergaul, dalam hal ini adalah dia memposisikan dirinya berada di bawah orang lain. Ini masing-masing adalah kecenderungan anak dan masing-masing memiliki bakat yang unik. Terus kemudian kelompok yang kedua, yaitu senang berpikir, itu ada tiga klaster atau tiga bagian, yaitu senang berpikir analitis, senang berpikir kritis, dan senang berpikir imajinatif. Analitis ini terkait dengan data yang ada. Jadi pola berpikir yang cenderung berpikir apa yang ada saat ini, berpikir saat ini. Kemudian pola berpikir kritis itu cenderung berpikir tentang masa lalu. Kritis antara lain tentang apa namanya sejarah, tentang sirah. Jadi berkaitan dengan masa lalu yang kemudian akhirnya digunakan sebagai pijakan untuk melangkah ke masa depan. Kemudian imajinatif itu terkait dengan pola pikir yang tidak teratur, pola pikir yang acak, atau sering disebut juga dengan intuisi. Jadi imajinasi terkait dengan otak kanan. Kalau analitis itu terkait dengan otak kiri atas, kritis itu adalah otak kiri bawah, sedangkan imajinatif itu terkait dengan otak kanan. Dan masing-masing ini nanti memiliki sifat sendiri-sendiri, anak-anak yang memiliki bagian-bagian jenis berpikir seperti ini. Terus kemudian bagian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah anak yang senang berkarya. Itu ada dua klaster atau dua bagian, yaitu senang berkarya dalam bidang teknis. Ini biasanya anak-anak yang suka bongkar pasang. Kemudian anak-anak yang suka di bidang administratif, senang berkarya bidang administratif, yang senang nulis ya, senang kemudian menata-nata ya, senang mendesain, itu antara terkait dengan administratif. Ini pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan file, dengan data, terkait dengan merapikan sesuatu, menata sesuatu, ini adalah pekerjaan yang bersifat administratif. Jadi secara umum ada tiga kelompok bakat, senang bergaul, senang berpikir, dan senang berkarya. Kemudian dari tiga itu dibagi lagi menjadi 8 klaster atau 8 kelompok. Nah dari 8 klaster ini nanti ada 34 sifat. Nah, dikembangkan lagi menjadi 34 sifat bakat yang kita sebut dengan bahasa bakat. Nah itulah bakat yang nanti akan menjadi apa sebenarnya bakat yang kita miliki, atau anak-anak kita ya, yang dimiliki oleh anak kita. Itu nanti ada 34. Setelah sifat bakat itu kemudian di apa namanya dicobakan, diaktivitaskan, ya, atau istilahnya itu sifat bakat itu adalah bakat yang terpendam, maka bakat itu akan bisa dimanfaatkan apabila diaktivitaskan, digunakan atau beraktivitas. Nah, dari 8 klaster ini nanti dikembangkan bisa menjadi 114 aktivitas. Ini itu yang akan nanti 114 aktivitas itulah yang dicobakan ke anak-anak. Ini. Terus kemudian senang bergaul mempengaruhi itu antara lain ada bahasa bakat atau sifat bakat pengendali atau al-amr. Pengendali ini adalah anak-anak yang suka mengambil alih situasi. Misal dia sedang bermain dengan teman-temannya, dia suka mengambil alih situasi, suka memimpin, suka memerintah. Ini adalah bakat pengendali. Kemudian penggerak, aktivator, sering disebut sebagai provokator, ya, menggerakkan suatu kelompok, menggerakkan temannya untuk beraktivitas. Terus kemudian berikutnya adalah anak yang senang bersaing, itu masuk dalam mempengaruhi, senang dengan lomba, kompetisi. Kemudian anak yang perfeksionis, ya, perfeksionis itu segala sesuatu pingin yang sempurna. Kalau dia ingin beli maka membeli mainan itu mintanya yang bagus-bagus, dibelikan yang murah-murah dia enggak mau. Pinginnya yang bagus-bagus, yang super-super. Kemudian komunikatif. Dia pandai sekali menyampaikan sesuatu, ya, berbicaranya lancar, menyampaikan isi hatinya lancar sekali, ini komunikatif. Kemudian memajukan, ya, melihat temannya sedang bersedih, tidak bisa, kemudian dia dengan semangat untuk mengajari. Kemudian suka tampil, ya, suka tampilnya ada anak kalau di panggung itu suka naik, dia pede sekali itu. Rasanya kalau ditepuk tangani oleh orang lain, ya, atau kemudian diapresiasi atau dilihat oleh orang banyak orang itu dia merasa nyaman itu. Ini anak-anak tipe yang suka tampil. Ini biasanya kalau ada pentas itu dia mesti ikut itu. Ya. Terus selanjutnya adalah kelompok kerjasama, ya, ta'awun. Ini antara lain memiliki bakat yaitu bersahabat, ya, suka bersahabat. Kemudian guyub, ya, guyub itu maksudnya suka memperbesar kelompok. Terus kemudian tahu orang, ya, dia kalau memberi hadiah kepada temannya itu cocok dengan sifatnya, jadi pas dalam memberi hadiah itu pas sesuai yang diinginkan oleh temannya. Ini termasuk ada anak yang memiliki bakat tahu orang atau individualization kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Arabnya alimu bisahsiyah, yaitu mengetahui pribadi, mengetahui kepribadian orang. Kemudian ada lagi yang termasuk dalam kelompok kerjasama yaitu anak yang mudah akrab, ya, anak yang mudah akrab atau di sini disingkat dengan WOO, ya, winning others over, atau di dalam bahasa Arabnya al-muta'arifu bil jadid, yaitu mudah kenal dengan orang-orang yang baru. Ini. Kemudian berikutnya adalah kerjasama dalam kelompok kerjasama ini anak itu memiliki bakat ceria, ya, ceria. Ceria di sini adalah dia seolah-olah orang nggak punya susah, walaupun dalam hatinya sebenarnya ada kesusahan, tapi selalu tampak ceria dan mempengaruhi temannya. Temannya yang sedang bersedih melihat orang atau anak yang memiliki bakat ceria ini akan hilang kesedihannya karena apa? Pengaruh dari keceriaan orang tersebut. Kemudian ada lagi yang bakat harmonis atau setara. Ya. Ini adalah orang-orang yang tidak suka adanya konflik, ya. Kemudian semua itu sesuai. Ya. Kemudian bakat berikutnya adalah bersikap adil atau fairness atau konsistensi. Ini adalah orang-orang yang memperlakukan segala sesuatu atau memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang adil. Berikutnya fleksibel. Ini adalah termasuk dalam kelompok bakat kerjasama. Kemudian kelompok melayani. Kelompok melayani ada beberapa bakat yaitu bakat pramu. Pramu. Ini intinya adalah pelayan, ya, suka melayani. Ya, pramu itu suka melayani. kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya belief, ya, dalam bahasa Arabnya al-khadimus shodiq, yaitu pelayan yang baik. Ini. Kemudian bakat berikutnya adalah yakin diri, yaitu self assurance atau al-wa'iq bin nafs, yaitu yakin diri, orangnya itu percaya diri. Kemudian ada lagi orang yang suka melayani itu memiliki hikmah, orangnya tampak lembut, ya. Dia kalau sedang dilanda susah, ya dia berusaha untuk mengambil hikmah dari kesusahan tersebut sehingga dia bisa mengendalikan dirinya, tampak tenang sehingga dia senang sekali dalam melayani. Kemudian peduli atau empati. Kepedulian ini adalah dimiliki oleh orang yang memiliki bakat peduli, itu mudah apa namanya merasakan perasaan orang lain. Kemudian berikutnya adalah senang berpikir. Ini imajinatif, dalam hal ini adalah visioner, cerdik dan banyak ide, ada tiga bakat. Kemudian analitis juga ada dua bakat, analitis dan pembelajar, ya. Kemudian kritis, ya. Kritis ini ada tiga bakat, yaitu intellect, kemudian pengumpul, kemudian suka dengan sejarah. Ini termasuk orang-orang yang berpikir kritis. Kemudian kelompok senang berkarya. Kelompok senang berkarya itu dalam bagian teknis, kluster teknis ini, itu ada bakat fokus, pemulih, ya, suka memperbaiki, kemudian pekerja keras. Nah, kemudian untuk bagian atau kluster administratif itu ada tanggung jawab, ya, orang yang suka bertanggung jawab, waspada, pengatur, dan tertib. Nah, ini adalah pembagian-pembagian mulai dari tiga kelompok, kemudian dibagi menjadi 8, dari 8 kemudian dibagi lagi menjadi 34. Nah, 34 itulah yang disebut dengan sifat bakat atau bahasa bakat. Nah, kemudian apabila nanti definisi yang dijelaskan selanjutnya ini kemudian mencocoki Anda, ya, mencocoki para anak-anak kita, ya, itulah bakatnya. Tidak usah pakai rumus apa-apa, langsung ditunjuk, maka akan ketemu itulah bakat anak atau bakat diri kita. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bakat pekerja keras. Ini bakat nomor 1 dari 34 bakat. Bakat pekerja keras, al-amilun nasyid. Nah, yaitu pekerja yang rajin, ya, pekerja keras. Kalau anak kita memiliki sifat ini dia itu enggak mau nganggur. Ya, kalau kita lihat anak kita, dia itu enggak mau nganggur. Aktif, ya. Selalu mengisi waktunya. Ini tipe-tipe anak yang pekerja keras. Tidak banyak berpikir. Kalau untuk orang tua, staminanya tinggi, ya. Tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya sekarang. Memiliki semangat yang membara dalam dirinya, yang mendorongnya untuk berbuat lebih banyak agar dapat meraih sukses yang lebih banyak. Ini tipe-tipe pekerja keras. Jadi semboyan dia adalah kerja, kerja, kerja. Ya. Maka kebanggaan dia itu kalau ditanya kemarin lembur sampai jam berapa, maka dia dengan bangga jawab, saya sampai jam 12, tidurnya cuma 2 jam. Itu bangga sekali dia. Karena apa? Ada kecenderungan dia suka dengan kerja keras. Ini adalah tipe-tipe pekerja keras. Nanti kalau orang tua, bapak ibu, kemudian anak-anak kita kok memiliki mirip seperti ini, maka dicintang saja. Ya, cintang, karena nanti dari 34 itu setiap orang atau setiap anak memiliki 3 sampai 7 bakat potensi atau kelebihan atau kekuatan dan memiliki 3 sampai 7 kelemahan. Maka seandainya nanti misal pekerja keras ini kok bagi bapak ibu sekalian kok sangat tidak gue, maksudnya, ya. Maksudnya enggak cocok sama sekali, sama kalian bukan pekerja keras, disilang saja. Sebab nanti dari hasil pemetaan bakat ini diharapkan kita bisa mengetahui kelebihan kita apa, ya, kekuatan kita apa, dan kekurangan kita apa. Itu harus diakui. Jadi kita tidak hanya mengakui kelebihan kita, tapi juga mengakui kekurangan. Karena apa, nanti kekurangan kita, kita harus berusaha untuk mensiasati. Jadi kita harus kenal kelebihan dan juga kenal kekurangan kita. Jangan malu-malu untuk menyampaikan tentang kekurangan, karena setiap orang memiliki kekurangan. Nanti kalau kita malu-malu mengungkapkan kekurangan kita, nanti bisa jadi tim kita atau orang-orang di sekitar kita nggak bisa menutupi kekurangan kita. Karena apa, kita tutup-tutupi, merasa bisa, padahal sebenarnya nggak bisa. Sebagai contoh, misal kita ternyata lemah di bidang kerja keras, tapi mungkin kita kuat di bidang pemikir. Ya terus terang saja, saya tuh kalau kerja keras nggak mampu, tapi kalau untuk memikir saya mampu. Biarlah saya yang memikirkan, jenengan silahkan bekerja kalau misal tidak mampu berpikir itu. Jadi nanti akan ada kerjasama. Jadi nanti saya bacakan satu-satu. Kalau ternyata itu cocok banget, silahkan dicintang. Ya. Kalau ternyata hanya cocok saja setengah-setengah, nggak usah. Kalau ternyata sangat amat tidak cocok, ya itu baru disilang. Tapi kalau tengah-tengah nggak usah. Jadi yang dicintang itu yang sangat, ya, sangat dan sekali. Kemudian yang disilang itu adalah yang tidak atau sangat tidak, ya, sangat tidak. Jadi betul-betul nggak cocok. Itu yang pertama, ini pekerja keras. Kemudian berikutnya, peran ini cocok sekali apabila nanti digunakan untuk peran sebagai sales, ya, teknisi proyek, pekerja lapangan, relawan, petugas SAR, yang terkait dengan motivasi semangat yang tinggi. Ini pekerja keras. Yang nomor dua adalah bakat penggerak. Kalau dalam bahasa apa namanya, Inggrisnya itu aktivator, dalam bahasa Arabnya al-muharrikus sari, ya, al-muharrikus sari. Jadi penggerak yang cepat ini. Kalau untuk orang dewasa, ini orang yang memiliki bakat penggerak ini dapat membuat sesuatu terjadi. Jadi punya angan-angan itu langsung terjadi, menjadi sebuah tindakan, ya, langsung dilaksanakan. Itu penggerak, segera laksanakan. Nah, kemudian dia selalu bertanya-tanya, kapan saya dapat segera mulai? Jadi nggak ada rasa nggak sabaran itu. Kapan mulai? Ini pertanyaan yang terus-menerus terlontar dalam pikiran dan tidak sabar untuk bertindak dalam pada orang yang memiliki bakat ini. Orang ini yang penggerak ini itu berani mengambil tindakan walaupun informasinya tidak memadai, karena baginya kesalahan merupakan proses belajar. Jadi ada istilah untuk orang ini adalah melompat sebelum melihat gitu. Yang penting loncat dulu, ya, ternyata nggak sampai itu nggak masalah bagi dia. Oh, berarti ini belajar tuh. Belajar salah nggak masalah ini. Jadi melompat tanpa melihat itu ada orang-orang yang sifatnya seperti itu, dan itu bawaan dari lahir. Dan ini juga nanti harus ditempatkan sebagai posisi penggerak, ya, menggerakkan orang. Jadi misal ada dalam sebuah tim, ya, atau dalam sebuah pekerjaan atau perusahaan atau lembaga, ada program yang enggak bergerak-gerak. Nah, orang ini dimanfaatkan, ya, untuk menggerakkan. Walaupun salah nanti dikoreksi, daripada tidak bergerak sama sekali. Ini jadi nanti diletakkan pada posisinya. Ini. Nah, kalau untuk anak-anak, ini, nah, itu biasanya anak yang enggak sabaran. Kalau misal dijanjeni besok kita akan pergi ke pantai, dia senangnya luar biasa. Itu biasanya bangunnya itu biasanya mungkin jam 8 baru bangun, dia subuh bangun itu. Karena apa, saking senangnya itu dan enggak sabaran dia itu. Segera minta, ayo berangkat. Terasa waktu itu bagi dia lama banget itu. Nah, ini tipe-tipe anak yang enggak sabaran itu, ya, ingin segera bertindak, itu adalah tipe-tipe penggerak. Nah, ya mungkin bagi kita anak seperti itu bermasalah. Anak kok nggak sabaran, rewel terus itu. Ternyata dia memiliki bakat penggerak. Ya, maka kita harus selalu berpikir positif terhadap anak. Ini kalau ke depan itu cocok untuk peran orang-orang yang digunakan untuk menggerakkan usaha-usaha baru, ya, yang memerlukan perubahan besar. Ini adalah butuh penggerak. Kadang-kadang ada orang yang ingin merubah perusahaan nggak berani, khawatir nanti jadi asetnya menurun, khawatir nanti bangkrut dan sebagainya. Tapi orang-orang yang memiliki tipe penggerak itu suka melaksanakan. Nanti kalau ada kegagalan dia ya nggak masalah. Itu belajar namanya. Ini ya melompat sebelum melihat. Terus yang ketiga, ada bakat namanya fleksibel. Fleksibel itu lentur, ya. Dalam bahasa Inggrisnya adaptability. Kalau dalam bahasa Arabnya mutanasib al-mutakaif. Jadi fleksibel. Ini sebagai contoh, anak yang memiliki sifat fleksibel itu contoh yang gampang, apabila dia itu disuruh, sebagai contoh, nah ini ada makanan diantar ke rumahnya Pak Ahmad. Kemudian dalam perjalanan dia dikontak, ditelepon, oh gak jadi, ke rumahnya Pak Rohman. Ya, rumahnya Pak Abdurrahman. Dia tenang-tenang saja, ya, tidak protes, gak apa, oh ya sudah. Tapi ternyata gak jadi lagi, ya, oh sudah, bawa pulang aja, ini ada yang anu, Pak Rohmannya pergi, nanti diantarkan besok saja, gak apa-apa. Nah, kalau anak itu protes, ya, marah-marah, ya, merasa gak nyaman dengan adanya perubahan-perubahan, berarti fleksibilitasnya rendah, ya, ini. Nah, kalau ternyata dia nyaman-nyaman saja, dia betul-betul orang yang fleksibel dengan situasi keadaan apapun, dia nyaman. Nah, peran-peran seperti ini cocok untuk wartawan yang keadaannya selalu berubah-ubah, ya, gak bisa diprediksi. Ini termasuk orang-orang yang bekerja di unit gawat darurat, keadaannya selalu tidak menentu. Kemudian customer service, ya, pelayan pelanggan, itu kan pelayanan pelanggan, itu pelanggan kan macam-macam, itu pemadam kebakaran, itu gak bisa dirancang pemadam kebakaran, ya, selalu berubah-ubah. Nah, maka apabila memiliki bakat ini, itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi selalu bisa menerima keadaan yang selalu berubah-ubah, ini fleksibel. Kemudian bakat yang keempat adalah analitis. Orang yang analitis ini selalu kalau mendapatkan penjelasan, kalau diterangkan, itu selalu banyak bertanya sebabnya apa, kok bisa seperti ini, itu karena apa. Jadi banyak selalu bertanya tentang sebab musabab, ya. Orang analitik ini, orang analitis ini selalu membutuhkan bukti, ya. Jadi dia punya semboyan, tunjukkan pada saya bahwa yang Anda katakan itu benar sesuai dengan fakta. Jadi ini orang-orang analitis berpikirnya ya yang apa yang ada di depan itu. Nah, kalau untuk anak-anak itu dia suka dengan perhitungan yang menyangkut data, angka, atau suka menghubungkan ke data satu dengan data yang lainnya. Biasanya anak yang analitis ini, yang kuat di analitis itu sangat menonjol di pelajaran matematika. Kalau di jurusan IPS itu di akuntansi yang terkait dengan hitung-menghitung. Ya, ini analitis. Nah, analitis ini cocok sekali untuk peran pemasaran, keuangan, kesehatan, ya. Kemudian manajemen risiko, accounting, programmer, ya. Kemudian periset atau peneliti, analis, baik itu analis kesehatan atau analis yang lain, ini adalah sangat pas sekali. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu, ya, terkait dengan sifat-sifat seperti sama sekali gak mau, dulu mungkin matematikanya itu nilainya selalu jelek, ya, dipaksa-paksakan sudah les kesana kemari matematika, ya nilainya hanya itu saja, ya paling banter 6, 7, 6, mungkin kadang-kadang yang 4, itu aja sudah dikatrol. Nah, itu pertanda bahwa antara lain sifat analitis Bapak Ibu itu lemah, ya, lemah sekali ini. Jadi mungkin bisa jadi kelemahan itu disebabkan dari otak kiri atas. Ini bakat yang keempat. Nah, kemudian bakat yang kelima adalah pengatur, ranger. Ini kalau pada anak, dia pandai mengatur berbagai sumber daya. Kalau bermain itu suka ngatur teman-temannya. Misal main gobak sodor, kamu yang di depan, kamu yang di samping, kamu yang di belakang, bisa ngatur dia itu. Ini ranger. Bukan hanya mengatur manusia, dia juga suka menata sesuatu benda mati. Ya, benda mati di rumah ditata, diatur-atur sehingga tampak bagus, tampak indah. Ini termasuk tipe-tipe ranger. Jadi yang diatur bukan semata-mata manusia atau binatang, tapi atau pohon atau tumbuhan, tapi juga benda-benda mati. Ini. Nah, untuk orang yang dewasa, bakat ini ciri-cirinya adalah dia dapat mengorganisir dan memiliki fleksibilitas yang membantunya untuk mengatur sesuatu. Dan ciri berikutnya, selalu berusaha memikirkan kembali atas sesuatu. Slogannya adalah pasti ada jalan yang lebih baik. Dia adalah seorang koordinator, ya. Ini adalah tipe pengatur, ya, atau arranger. Peran yang cocok untuk orang yang memiliki bakat ini adalah antara supervisor, ya, manager, event organizer, ya. Jadi ada event, acara, itu dia ngatur, ya, ngatur orangnya, ngatur konsumsinya, dan lain sebagainya dia atur dan dia menikmati di bidang ini. Kalau ternyata mungkin kita atau bapak ibu itu ditugasi untuk ngatur orang kok stres ya budrek gitu, itu bisa jadi berarti ini disilang saja bahwa itu adalah kelemahan ya, dan itu bawaan ya, bawaan ternyata nggak bisa mengatur. Kemudian bakat yang keenam yaitu pramu ya, al-khotimu sotik. Pramu ini atau belief ya, dalam bahasa Inggrisnya belief itu percaya, memiliki kepercayaan diri, yaitu orang yang memiliki nilai-nilai luhur yang tidak pernah berubah. Nilai-nilai ini mempengaruhi sikapnya dalam berbagai hal serta memberikan arti dan kepuasan dalam hidupnya. Baginya hasrat untuk menjadi bagian dari kegiatan yang bermanfaat bagi dunia adalah yang paling utama. Dia suka mendahulukan orang lain ya. Kalau anak kita, anak itu suka melayani orang dan suka mendahulukan orang lain. Antara lain ciri-cirinya, kalau diberi makanan suka dibagi-bagikan. Kadang-kala dia sendiri gak kebagian gak masalah, yang penting temannya kebagian. Ini tiba-tiba anak yang memiliki bakat pramu, dia suka melayani. Ini peran ke depan ya untuk orang yang memiliki bakat ini adalah pelayanan pelanggan ya. Perawat, pekerja sosial, relawan, itu sangat menikmati dia di bidang ini. Ya. Yang nomor 7 yaitu bakat pengendali. Bakat pengendali ini pada anak kita itu dia berani menghadapi orang lain. Jadi kalau misal dia dibully oleh temannya, dia berani melawan. Ini tipe-tipe anak yang pengendali. Apabila dia disalahkan, dia berani membantah dan bisa memberikan alasan. Dia berusaha untuk mengendalikan orang. Kalau bisa orang itu saya taklukkan. Ini saya taklukkan. Dia cenderung untuk berada di atas orang lain. Ini. Nah, tipe-tipe seperti ini cocok sekali untuk komandannya. Dia nyaman sekali memerintah orang, enggak ada rasa sungkan-sungkan. Kemudian HRD atau personalia ya, untuk mengatur orang, memerintah orang, sales, negosiator, wartawan, bidang pembelian, ini cocok sekali dalam orang-orang yang memiliki bakat pengendali atau komen atau al-amr. Ini. Jadi cenderung orang ini yang memiliki bakat pengendali ini senang memaksa orang gitu. Kecenderungan senang memaksa orang. Ya, maka kesan yang muncul pada orang yang memiliki bakat ini seperti orang senang menjadi seorang bos gitu. Ada yang mengatakan cenderung tampak seperti sombong ya. Dia kalau bicara cenderung wajahnya itu agak menengadah ke atas, jadi kesannya itu seperti orang yang agak sombong gitu kesannya, walaupun itu sebenarnya bawaan dan dalam hatinya dia gak sombong karena itu bawaan ingin mengendalikan orang lain ya. Suka mengambil alih situasi. Ini bakat komen ya. Bakat ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sifatnya itu keras. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga memiliki bakat pengendali seperti ini ya. Sahabat Umar memiliki bakat pengendali, orangnya tampaknya keras padahal sebenarnya di dalam hatinya itu adalah lembut sekali. Ya, ini adalah bawaan. Oleh karena itu apabila kita memiliki bakat pengendali ini, maka kita kendalikan dengan karakter atau fitrah keimanan kita, sehingga kalau bakat ini tidak terkendali, dia akan bisa menjadi seorang diktator ya, karena dia nyaman sekali untuk memerintah orang, untuk berkuasa itu nyaman ya, dia akan menjadi seorang diktator. Ini menjadi orang yang otoriter, maka dikendalikan oleh fitrah keimanan atau moral. Bakat yang ke-8 adalah komunikatif ya. Al-mutawasil. Orang yang memiliki bakat komunikatif ini itu mudah sekali mengungkapkan apa yang dipikirkannya melalui kata-kata atau tulisan dan mudah dimengerti oleh orang lain. Ini. Dia kalau menulis atau bercerita itu dapat mengangkat topik yang sederhana, nanti ceritanya atau tulisannya itu menjadi sesuatu yang menarik sekali ya. Dia senang menjelaskan, menjabarkan, bercerita, senang bicara ya. Kalau pidato itu sampai lama sekali karena senangnya dia bicara, kadang-kadang ngelantur. Ini tipe-tipe orang communication. Maka ini pun juga harus dikendalikan oleh moral oleh karakter atau bakat fitrah keimanan, sehingga dia bisa mengendalikan bicaranya. Sebab apa? Setiap bicara kita dicatat oleh malaikat. Ya. Oleh karena itu, fal yakul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik atau diam. Nah, maka orang-orang yang memiliki bakat komunikatif ini juga semua bakat itu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Sisi baiknya ya digunakan untuk yang bermanfaat, sisi buruknya apabila tidak terkendali. Jadi semua, termasuk tadi ada achiever atau pekerja keras, kalau itu tidak dikendalikan dengan moral, dia hampir 2-4 jam itu untuk bekerja, dia gak berpikir istirahat. Seandainya satu hari itu ditambah 1 jam jadi 25, ya untuk bekerja semuanya itu. Itu karena kecenderungan dia, kepuasannya adalah di pekerja itu, sehingga lupa waktu. Jadi semua bakat itu dari sisi negatifnya ada apabila tidak terkendali. Kemudian yang kesembilan, bersaing. Anak yang memiliki bakat bersaing itu kalau ada lomba itu rasanya pokoknya saya harus ikut. Kalau dia nggak sampai ikut lomba itu dia kecewa berat. Kalau dia misal melihat timnya kalah, dia merasa sedih sekali. Tampak sekali dalam dirinya itu kesedihan. Kemudian kalau orang dewasa, orang yang tipenya bersaing itu bukan semata-mata dia selalu ikut lomba. Dia itu senang membandingkan kemajuannya dengan orang lain. Wah, aku sekarang sudah bisa beli mobil, itu teman saya sudah bisa beli apa ya? Membandingkan. Karena apa? Dia senang sekali lebih unggul dari orang lain itu. Lebih unggul dari orang lain, enggak mau dikalahkan oleh orang lain. Nah, bagi orang yang memiliki bakat bersaing ini, apabila dia itu mencapai sesuatu keberhasilan tapi kok tidak mengalahkan orang lain gitu, dia berhasil sendirian, itu bagi dia hanya hampa itu. Ya, tapi kalau bersaing dengan orang lain kemudian orang lain kalah, nah dia baru merasa puas. Tapi kalau dia yang kalah, dia betul-betul bersedih itu. Bisa jadi putus asanya tipe-tipe orang yang suka bersaing. Jadi suka persaingan. Ya. Nah, ini kalau tidak dikendalikan dengan moral, maka dia menjadi orang yang selalu tidak pernah puas dengan apa yang dia peroleh karena dia takut untuk diungguli oleh orang lain. Ya. Sifat qanaahnya menjadi berkurang karena apa? Selalu ingin unggul. Nah, maka dikendalikan dengan moral itu unggul dalam bidang apa? Ya, dalam bidang diniyah, dalam akhlak, ya. Perlombaan yang dibolehkan itu adalah perlombaan tentang akhlak, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, ya, seluruh sahabat Abu Bakar itu selalu berlomba, ya. Subuh-subuh sudah ditanya oleh Nabi SAW siapa yang sudah menjenguk orang sakit, siapa yang sudah bersedekah, itu berlomba-lomba di bidang itu, Abu Bakar yang menang, ya. Nah, tapi kalau dalam hal harta, ya, kekayaan itu tidak diperkenankan untuk berlomba-lomba, ya, karena memang harta itu masing-masing orang diberi, ada yang lebih, ada yang kurang. Dan tapi ini semua manusia itu dicukupi oleh Allah dengan harta tersebut. Nah, ini bakat competition. Kemudian bakat yang ke-10 yaitu ahli hikmah. Ahli hikmah ini atau connectedness ini untuk anak kita, itu anaknya itu selalu mengaitkan setiap peristiwa dengan sesuatu yang membuat hatinya tenang. Jadi sebagai contoh, misal anak tersebut uangnya hilang, sebagai contoh mau jajan uangnya hilang, dia tuh berusaha mengaitkan, oh, hilangnya uang saya berarti Allah ingin memberikan uang kepada saya itu lebih banyak lagi. Dia selalu mengambil hikmah ini. Kalau orang itu tua, yang sudah dewasa, memiliki sifat ini, itu sering sekali dijadikan tempat curhat. Ya, karena apa? Bisa menghibur orang yang sedang bersedih gitu. Ya. Sebagai contoh, misal orang sedang bersedih karena ada keluarganya yang meninggal, pasti dia akan menasihatkan, enggak apa-apa. Ya. Meninggalnya saudaramu itu lebih baik, ya, karena apa? Daripada nanti dia panjang umurnya tapi ternyata berbuat maksiat, maka lebih baik Allah Subhanahu wa taala mengambil, yang memanggilnya sekarang sehingga dia wafat sekarang. Jadi semuanya dikait-kaitkan, maka disebut connectedness, ya, saling terkait. Ya. Ini. Jadi orang seperti ini itu penuh pertimbangan, ya penuh perhatian, mudah menerima, ya kona'ah. Ya ini yang kata-kata yang tepat bagi dia. Ini anak kita kalau nerimonan itu termasuk antara lain memiliki bakat connectedness ini. Nah, bakat ini itu sering dimiliki oleh para ustad, ya, para ustad itu banyak memiliki bakat connectedness. Maka orang yang memiliki bakat ahli hikmah atau connectedness ini sering disebut dengan Pak Ustad. Karena apa? Karena dia kalau memberikan nasihat orang itu adem gitu. Nah, adem, nyaman. Dia bisa mengambil hikmah, bisa berpikir dalam sekali, sehingga orang yang sedang menderita, sedang bersedih itu bisa menjadi tenang hatinya. Ini bakat ahli hikmah, dan ini bawaan juga dari lahir. Ini 10 dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini dari 34 sifat bakat, ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan, bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi intinya setiap bakat yang kita bahas satu persatu ini tadi, apabila Bapak Ibu itu sangat cocok sekali dengan sifat itu, maka itu adalah kekuatan Anda, ya, dicintang saja. Tapi kalau hanya biasa-biasa saja, ya biarkan saja berlalu, ya. Tapi kalau ternyata sangat amat tidak memiliki sifat ini, dan istilahnya ini tidak gue banget, ya, sangat tidak gue banget, maka disilang, karena itu harus kita kenal. Kita kenali kekurangan kita agar kita bisa mensiasatinya, sehingga tidak menjadi kelemahan kita. Nah, ini saja untuk sementara 10 bakat, ya, dari 34 bakat. Insya Allah nanti kita lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat mengenai pembahasan menggali dan menumbuhkan bakat anak bagian ketiga. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi Anda para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp atau SMS di nomor 0895399030417. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari Pak Ahmad di Semarang. Assalamualaikum Ustadz. Apakah mungkin jika seorang anak berbakat dalam satu bidang, tapi ia tidak berbakat dalam bidang tersebut, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya. Pak Ahmad dari Semarang yang menanyakan, apabila anak itu berbakat dalam bidang itu, satu bidang, tapi dia tidak berbakat, maksudnya seperti itu? Iya. Jadi tidak berminat. Ya. Sebagai contoh ini, jadi anak memiliki bakat analitis sebagai contoh. Dia suka dengan angka-angka. Itu kalau diamati senang dengan angka-angka, tapi dia enggak minat itu. Ya, enggak minat. Nah, kalau anaknya itu umurnya masih umur tufulah, di bawah 7 tahun, ya, maka yang kita amati pada anak tersebut adalah apa yang dia suka. Ya, apa yang dia suka dulu. Walaupun mungkin dia belum bisa. Itu kalau 7 tahun, ya. Maksudnya bisa kita kelompokkan, karena 7 tahun itu belum waktunya untuk ketemu bakat, itu masih sulit. Ibarat sifat bakat itu masih dalam sekali untuk digali, ya, masih sulit sekali untuk digali. Kemudian setelah 7 tahun baru diamati mana yang dia suka dan dia bisa, ya, yang dia suka dan dia bisa. Oh, ternyata dia suka ini dan sering melakukan itu, dan hasil dari yang dia aktivitas dia itu ternyata hasilnya adalah bagus, ya, itu bisa. Kemudian setelah dia masuk ke usia 10 tahun, ya, sudah ketemu bakatnya apa dari suka dan bisa itu, kemudian diperhatikan manfaat dari bakat tersebut, yaitu kegunaan, ya, berguna. Jadi bisa, apa namanya, suka, bisa, dan berguna, itu adalah rumus untuk mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukan anak kita sudah termasuk dalam bakat. Jadi intinya istilah bakat atau definisi bakat yang kita bahas di sini adalah bakat itu adalah sifat. Bakat di sini masuk dalam minat. Jadi bakat yang kita bahas di sini adalah kalau orang sudah suka, maka otomatis dia minat. Jadi kita tidak memisahkan antara bakat dan minat, Ya, jadi yang misal sebagai contoh ada orang bakatnya achiever ya, atau pekerja keras ya, itu berarti sudah dia berminat di situ karena ada unsur suka gitu. Kalau ada orang sudah suka pasti insya Allah dia berminat gitu. Nah jadi intinya pertanyaan dari Pak Ahmad tadi, orang itu berbakat tapi tidak berminat, itu sebenarnya ya kalau dikaitkan dengan konsep pendidik apa namanya bakat yang kita bahas ini, dia sifat bakat itu ternyata tidak tampak ya, tidak tampak, masih malas-malasan, itu berarti kurangnya aktivitas. Untuk menggali bakat sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, untuk menggali bakat itu adalah dengan aktivitas. Kita menggali emas di dalam tanah itu dengan digali, dicangkul ya. Tapi untuk menggali bakat pada diri seorang itu dengan apa? Dengan banyak aktivitas, maka akan ketahuan ya, di mana letak bakatnya. Ini ya, dengan tadi diukur dengan suka, bisa dan bergunanya itu. Nah, maka akan bisa digali bakat tersebut dan muncullah, dan insya Allah nanti anak tersebut akan berminat gitu. Jadi intinya bakatnya itu belum tergali. Demikian. Terima kasih jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban Al-Ustaz tadi dapat dipahami oleh Pak Ahmad. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, saya Abdul Hakim di Ngenuk. Afwan Ustaz, terkadang kita ingin menerapkan pendidikan fitrah yang tidak menegur ketika anak ramai di masjid. Namun terkadang kita terlalu berlebihan membiarkan dalam mengumbar anak yang ramai teriak-teriak di masjid dan sangat mengganggu. Apakah memang benar diumbar saja tidak diberi nasihat? Dalam hal ini anak usia SD. Silakan Ustaz. Ya, Pak Abdul Hakim ya, Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Dan ini banyak terjadi di masjid-masjid, tentang anak yang ramai di masjid. Bagaimana sikap kita dengan anak yang ramai di masjid? Maka kita kategorikan umurnya. Kalau dia umurnya masih di bawah 7 tahun, itu masa-masa penuntasan ego, maka kata dibiarkan ini perlu digarisbawahi. Dibiarkan di sini bukan berarti terus kita lepas dah semau dia, tidak. Jadi dimaksud dibiarkan sini itu kita tidak menghambat ego dia, tidak memarahinya, tapi kita mengarahkan. Dan perlu kita ketahui anak yang masih di bawah 7 tahun itu pendidikannya masih personal, belum waktunya dia bersosial. Maka apabila anak yang masih kecil tersebut dan di masjid ramai kemudian selalu dibawa ke masjid, itu malah tidak bagus ya, karena dia belum waktunya bersosial dan belum diperintah untuk sholat karena belum 7 tahun. Maka sesekali bolehlah, gak apa-apa, untuk apa, menunjukkan pada anak kita bahwa sholat itu menyenangkan. Sesekali sebagaimana Nabi SAW mengajak cucunya ya, si Hasan ya, mengajak cucunya ke masjid, tapi tidak setiap hari beliau mengajak. Sesekali saja mengajak, kemudian cucunya main kuda-kudaan, itu sangat mengganggu ya, sampai sujudnya lama sekali Nabi itu karena ditunggangi oleh cucunya. Nabi sama sekali tidak melarang, bahkan menurunkan dengan lembut, tidak, dibiarkan oleh Nabi sampai cucu itu puas. Dan akhirnya anak tersebut menjadi ahli sujud yang dijuluki dengan sajad setelah dewasa. Karena apa? Bahwa dia itu menganggap bahwa sujud itu indah sekali. Jadi ada imajinatif positif pada saat dia masih kecil dengan main kuda-kudaan pada saat Nabi sholat tersebut. Jadi intinya kalau dia masih kecil ya diingatkan orang tuanya, ya minta tolong, ya kalau masih ramai ya di rumah dulu sama uminya karena dia masih kecil. Tapi kalau kita marahi madorot, dia bisa jadi akan membenci masjid itu. Kemudian apabila sudah tamyiz ya, usia SD kelas 1 sampai kelas 4 ya, ya umur 7 sampai 10 tahun itu sudah diperintah sholat tapi belum ada hukuman, ini sudah mulai diarahkan ya, karena ini sudah perlu dikenalkan adanya aturan. Tapi kalau di bawah 7 tahun belum ya, belum ada aturan. Tapi setelah 7 tahun perintahkan sholat itu mulai ada aturan bahwa sholat itu tidak boleh ramai, tidak boleh mengganggu orang lain. Nah kemudian apabila anak yang umurnya sudah tamyiz tapi masih ramai, itu bisa jadi masa kecilnya egonya gak tuntas, pendidikannya gak tuntas. Maka itu perlu di recovery. Kalau sudah di recovery ya pendidikannya sama seperti anak kecil, walaupun mungkin seorang sudah tua ya, umurnya sudah puluhan tahun, sudah hampir 50 tahun, tapi kalau ternyata karakter imannya atau fitrah keimanannya belum tumbuh, egonya belum tuntas, ya berarti pendidikannya seperti anak kecil. Ya masih di apa namanya sanjung, ya masih dituruti keinginannya walaupun kadang-kadang mengganggu, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang kencing di masjid, tidak dimarahi oleh beliau, dibiarkan sampai tuntas. Ya. Kemudian ada pemuda yang minta izin zina, Nabi tidak melarang tapi diajak bernalar sehingga pemuda itu betul-betul membenci perzinaan. Kemudian ada orang minta harta kepada Nabi, diberi kambing satu lembah. Itu kan seperti anak kecil yang dibombong kan itu. Karena apa? Karena fitrah keimanannya belum tumbuh. Nah, maka kalau anak itu SD umur 7 sampai 10 tahun masih rame, itu pertanda bahwa fitrah imannya belum tumbuh. Itu perlu direcovery, diulang lagi. Siapa yang melakukan? Ya orang tuanya. Ya, orang tuanya perlu dipahami bahwa anak panjenengan itu pendidikan sebelumnya tidak tuntas, egonya enggak tuntas, sehingga sudah besar masih menuntaskan egonya dengan rame-rame di masjid. Ya, dia merasa dia yang paling penting, sehingga orang sholat itu harus memperhatikan dia, mintanya seperti itu. Berarti ini fitrah keimanannya enggak tumbuh, maka perlu di recovery. Nah, makanya perlu kita lihat ya, kapan kita memarahi anak di masjid itu dan kapan kita tidak memarahi, itu dilihat kondisi anak. Kalau yang rame itu orang sudah besar ya, sudah balik ya, sudah tahu ilmunya, tapi kok masih ramai, maka kita marah dia tidak akan benci dengan sholat. Karena apa? Itu kelalaian. Dia sudah iman kepada Allah, sudah senang dengan ibadah, tapi karena lalai kemudian kita marahi ya. Ini jadi itu boleh. Jadi intinya perlu kita perhatikan ya. Yang perlu kita camkan di sini, apabila ada anak ramai di masjid, itu intinya jangan buat mereka itu benci dengan masjid. Ya. Kita berusaha selembut mungkin menegur mereka itu dengan selembut mungkin, sehingga jangan sampai mereka benci kepada kita orang tua, bahwa orang tua itu marah-marah, ya, sehingga mereka dengan orang yang sudah dewasa di masjid itu benci. Ternyata orang masjid itu jahat-jahat. Nah, ini jangan sampai ada dalam pikiran mereka. Jadi intinya apabila sudah terlanjur ya mereka datang kemudian ramai, kita sabar. Karena Nabi juga bersabar atas anak yang mengganggu beliau. Tapi setelah itu kemudian kita tidak membiarkan begitu saja. Kita berusaha mengantisipasi biar gak ramai ya dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya yang kita arahkan untuk ngajari dulu di rumah. Demikian. Baik, terima kasih jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Semoga jawaban Ustaz dapat dipahami oleh Pak Abdul Hakim tadi. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Anak saya yang pertama umur 12 tahun itu cenderung pendiam, tapi barang yang bisa dibongkar-bongkar sering diotak-atik, kadang tidak bisa dibetulin lagi. Cara mengarahkan yang lebih baik gimana ya Ustaz? Saya cenderung kurang suka pendiamnya itu, kayak kurang pede. Tolong jawabannya Ustaz, silakan. Ya. Jadi anak 12 tahun pendiam, suka bongkar-bongkar. Yang pertama yang kita lakukan sebagai orang tua, kita berpikir positif bahwa memang itulah bawaan dia ya. Bawaan dia. Tapi kita lihat dulu apakah diamnya dia itu karena tekanan, karena mungkin terlalu kita protektif, banyak memberikan arahan, banyak memarahi. Tapi kalau memang itu terjadi seperti itu, maka kita perbaiki diri, jangan dimarah-marahi sehingga dia menjadi percaya diri. Tapi kalau kita sudah baik dengan anak kita jarang marah, kita sudah perhatian, anak masih seperti itu, berarti itu bakat dia suka menyendiri ya. Nah, kalau dilihat seperti keadaannya seperti itu, maka dia masuk dalam kelompok bakat senang berkarya. Karena senang berkarya itu masuk dalam introvert. Introvert itu adalah senang bekerja tanpa ketemu orang lain itu. Suka di ruang sendirian, itu adalah bawaan. Nah, bongkar-bongkarnya itu enggak masalah. Mungkin karena dari kecil kurang berlatih ya, bakatnya belum ketemu, umur 10 tahun belum ketemu, sehingga setelah 12 tahun dia baru senang bongkar-bongkar. Itu wajar. Ya seandainya enggak bisa dikembalikan atau menjadi berantakan, ya kita harus maklum, kita bantu, kita perbaiki lagi. Karena itu sifat teknis dia. Nah, jadi kecenderungan dia itu disenang berkarya dan berkarya dalam bidang teknis. Nah, anak yang demikian ini kira-kira kalau dibayangkan kedepannya seperti apa kira-kira? Nah, bisa jadi dia menjadi seorang ahli teknik atau profesional, ya. Bisa mungkin jadi ahli mesin, bisa mungkin jadi ahli elektronika, bisa mungkin menjadi ahli listrik, ya. Bisa juga mungkin dia menjadi ahli di bidang apa namanya bangunan, ya, teknik bangunan atau sipil dan sebagainya. Maka kita yang pertama adalah berpikir positif dulu bahwa anak itu pada intinya semuanya berbakat, ya, walaupun kadang tampak menyendiri. Jangan bandingkan dengan anak yang suka gaul ini, karena mungkin yang suka gaul itu belum tentu bisa bongkar-bongkar, ya. Dia sukanya bergaul saja, untuk bongkar-bongkar nggak bisa, ya. Kalau memperbaiki sesuatu malah tambah berantakan lagi. Nah, ini intinya untuk anak tadi yang ditanyakan tadi, dia tipenya adalah senang berkarya dan betul-betul dia itu introvert, ya. Jadi suka menyendiri, kemudian bidangnya adalah teknis. Maka fasilitasi saja kita dukung, ya, kita apresiasi. Wah, bongkarnya bagus sekali, ya. Itu lebih bagus lagi kalau dibetulkan kembali. Tapi kita apresiasi. Tapi kalau dimarahi itu akan mematikan bakatnya. Ya, akan mematikan bakatnya. Memang untuk anak-anak itu bakat belum tampak manfaat memang. Ya, belum tampak manfaatnya. Ya, mungkin dia hanya suka, ya, suka bongkar-bongkar, ya, kemudian bisa membongkar itu. Ya, nanti memasangnya manfaatnya itu belum. Tapi kalau sudah dewasa diharapkan nanti tiga-tiganya, ya, suka, bisa dan berguna itu ada pada aktivitasnya masing-masing. Demikian. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut dapat dipahami oleh hamba Allah yang bertanya tadi. Dan pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Saya Anik di Semarang. Orang tua mencoba melakukan uji minat dan bakat anak, tapi masalah lain muncul Pak Ustadz, yakni nilai matematika di sekolah turun drastis karena keasikan mengikuti kursus keterampilan bakat. Anak jadi ketinggalan pelajaran dan malas ikut les matematika. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Silakan. Ya, ini jadi fenomena, ya, Bu Anik bertanya. Setelah bakatnya diasah, ternyata matematiknya tambah nggak bisa. Ya. Jadi tidak ada anak yang semua pelajaran pinter. Mesti ada pelajaran yang pinter, ada yang nggak pinter. Nah, bakat itu kan ibarat kapak. Kapak itu ada sisi tajam dan sisi tumpul. Tadinya sebelum ketemu bakatnya itu semuanya diasah. Ya. Sisi tumpulnya juga diasah sehingga kelihatan, walaupun masih tumpul kelihatan tajam. Kelihatan tajam sebagai contoh, tapi mungkin matematikanya itu sisi tumpul. Matematikanya itu sisi tumpul. Nah, waktu itu masih diasah, tapi begitu ini dia sudah mengasah sisi tajamnya, maka betul-betul matematikanya tidak terasah. Ya, sehingga nilainya menjadi merosot. Sebenarnya itu tidak masalah, Ibu, ya, Bu Ani, itu enggak masalah. Ya. Justru kita harusnya lebih tambah senang gitu loh, bahwa dia ibarat kapak itu makin tajam maka fungsinya makin sempurna gitu. Fungsinya makin sempurna. Nah, nanti kalau dia enggak naik kelas bagaimana? Itu disiasati. Ya, tadi kan kelemahannya dia di matematika kan, ya, kelemahannya maka disiasati. Nah, disiasatinya caranya bagaimana? Ya, sudah belajar semampunya, yang penting memenuhi KKM, ya, ketuntasan nilai minimal gitu kan, sehingga dia bisa naik kelas. Itu salah mensiasatinya seperti itu, ya. Tidak harus dipaksakan matematikanya harus unggul, ya. Dan jangan dibandingkan dengan temannya yang pinter matematika ini, jadi jangan dibandingkan. Jadi intinya tidak mengapa, ya, tidak mengapa, karena kalau semua anak harus unggul di segala bidang itu sepertinya tidak mungkin, karena ibunya sendiri juga nggak mungkin unggul segala bidang, bahkan gurunya sendiri pun tidak semuanya unggul, karena setiap orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, maka kelemahan kita siasati, ya, kita fokus pada bakat atau potensi kita. Nah, tadi masalah kursus bakat itu, hendaklah jangan terlalu tergesa-gesa langsung dijuruskan itu untuk anak-anak yang masih kecil. Karena sebenarnya penjurusan yang paling tepat itu setelah anak itu murahakoh, ya mendekati balik, ya mendekati dewasa, itu baru tepat nanti penjurusan dan pemagangan. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil itu hanya aktivitas yang sifatnya umum. Sebagai contoh, dia suka bidang imajinatif, ya berpikir imajinatif sebagai contoh. Ya sudah, dia disuruh, dia tidak harus dikursuskan sebenarnya, ya. Cukup kita mendampingi saja, dia akan mencari aktivitas sendiri. Ya. Dia mungkin suka gambar-gambar, nyoret-nyoret kertas, jadi kita fasilitasi walaupun hasilnya belum bagus. Ini. Ya, jadi seperti itu, ya difasilitasi, tidak harus dikursuskan. Karena apa? Kalau dikursuskan kadang-kadang ada hal-hal yang anak tidak suka, ya akhirnya dia harus melaksanakan. Jadi intinya kursus itu dianggap sebagai pelatihan, dan pelatihan sebenarnya setelah anak itu menjelang dewasa, setelah nanti siap untuk berperan setelah dewasa. Tapi kalau masih kecil, ya sekedar aktivitas bermain saja, jangan terlalu berlebihan, nanti khawatirnya itu salah bakat, malah nanti pelajaran yang seharusnya bakat dia malah tertinggal atau tidak tercover. Demikian. Thayyib Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Siti di Semarang. Ustadz, apakah ada ketidakberesan dalam diri saya jika anak saya lebih suka di rumah orang ketimbang di rumah sendiri? Silahkan Ustadz. Ya. Anak lebih suka di rumah orang daripada di rumah sendiri. Anak itu kan belum dicatat dosa kan? Ya, dia masih jujur. Ya, anak itu jujur. Maka seharusnya orang tua mengoreksi dirinya. Ya, orang anak kok sampai tidak betah di rumah, berarti ada sesuatu yang di rumah itu tidak membuat dia enggak nyaman. Ya bisa jadi mungkin orang tuanya terlalu menekan, kurang perhatian. Sebenarnya bahagia bagi anak itu sederhana. Anak tidak menuntut mobil mewah, tidak menuntut rumah bagus, ya. Anak tidak menuntut tuh makanan harus enak, ya. Anak tidak menuntut mainan harus mahal. Sebenarnya yang membuat anak bahagia itu apa? Perhatian. Ya, perhatian. Jadi intinya kalau anak itu kok suka di rumah tetangga dibanding di rumah sendiri, itu bisa jadi perhatian kita kurang terhadap anak. Ya. Anak suka sekali diperhatikan. Mungkin dia membuat sesuatu ingin ditunjukkan kepada ibunya, ibu aku bikin ini, walaupun mungkin di mata kita itu, bagi kita itu enggak bagus, sama sekali enggak bagus, tapi kita apresiasi. Wah, bagus sekali, siapa yang bikin ini? Maka dengan senang hati, ini saya yang bikin, itu sudah luar biasa bagi anak itu. Nah, makanya kelekatan membersamai anak, ya, membimbing anak itu penting sekali. Jadi intinya kok sampai dia tidak betah di rumah, berarti ya ada yang menarik di luar rumah gitu. Maka kita jangan sampai kalah dengan orang lain saja kok bisa apa namanya merebut perhatian anak kita, masa kita orang tua nggak bisa, berarti ada koreksi ya. Jadi intinya itu perhatian. Mungkin kita kurang memuji ya terhadap anak itu, adanya itu perintah ya. Begitu anak pulang sekolah yang ditanya makan dulu ya, bajunya taruh di sana, sepatunya dilepas, habis itu belajar. Kita nggak pernah menanyakan tadi di sekolah ada apa, rasanya bagaimana. Oh tadi saya sedih sekali. Oh sedih kenapa? Itu perlu ditanyakan, ya. Tidak semata-mata hanya perintah-perintah dan perintah, hanya ceramah-ceramah dan ceramah. Anak akan merasa bosan. Nah bisa jadi di tetangga itu anak mungkin ada orang yang betul-betul memperhatikan dia, ada yang memuji dia, mengapresiasi apa yang dia lakukan, sehingga dia tertarik di sana itu. Ini. Jadi intinya kebahagiaan anak itu sederhana, ya. Sederhana yaitu butuh perhatian. Demikian. Thayyib Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustadz di malam hari ini, mungkin langsung disambung dengan kesimpulan. Pertanyaan dari Abu Abdillah di Genuk. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, bagaimana jika bakat anak tidak disukai orang tua? Bolehkah kami selaku orang tua melakukan upaya perubahan bakat pada anak saya? Syukron, silakan Ustadz. Ya. Anak memiliki bakat, sebagai contoh anak itu kecenderung bakat desain, sebagai contoh desainer. Ternyata orang tuanya memiliki obsesi anaknya ingin jadi teknik, ahli teknik, menjadi dokter atau menjadi dosen. Ingat perkataan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Maudud, apabila anak dipaksa untuk mempelajari atau disimpangkan bakatnya sesuai keinginan orang tua, ya, tidak, ya, dia belajar tidak sesuai dengan bakatnya, maka beliau mengatakan lam yuflih fihi, maka itu tidak akan berhasil. Wafatahu mahuwa muhayyaun lah, ya, dia tidak akan berhasil pada bakat yang dipaksakan tadi, yang diinginkan oleh orang tua atau pendidiknya, dan bakat aslinya akan hilang, ya, sehingga dia nggak dapat apa-apa akhirnya. Itu nasihat atau wanti-wanti dari Imam Ibnul Qayyim. Dan dalam kenyataan yang ada, banyak sekali, ya, orang yang pada saat kuliah itu hanya mengikuti orang tuanya. Nah, setelah dia lulus kuliah, sama sekali dia tidak pernah bekerja atau beraktivitas sesuai dengan jurusannya. Karena apa? Nuruti orang tuanya. Karena apa? Tidak ada suka itu tadi, ya. Kalau sudah tidak suka, anak tidak suka, dipaksa itu nggak bisa, wong namanya juga nggak suka. Maka suka, bisa, dan berguna itu harus ada, ya. Nah, selama bakat anak kita itu, walaupun tidak cocok dengan kita orang tua, dan mungkin kita khawatir dengan masa depan dia, dia akan makan apa dengan bakat itu. Selama tiga itu masuk, dia suka di situ, bisa, kemudian berguna, walaupun nanti mungkin penghasilannya sedikit, itu lebih baik. Karena apa? Dia lebih bahagia, ya. Kita ingin anak kita penghasilannya besar tapi tidak nyaman, atau kita ingin anak kita penghasilannya kecil tapi nyaman, tentu kita milih anak kita itu bahagia dan nyaman itu, ya. Karena kalau anak itu berprofesi sesuatu yang dia tidak suka, itu akan jenuh, ya. Tapi kalau dia suka walaupun penghasilannya sedikit, dia akan merasa senang sekali dalam bekerja dan dalam memberikan manfaat lebih besar walaupun mungkin penghasilan dia lebih kecil. Jadi intinya, jangan paksa anak kita untuk menuruti bakat kita padahal sebenarnya anak itu gak cocok. Intinya seperti itu. Jadi jangan terlalu obsesif, ya. Jangan terlalu obsesif banyak target pada anak kita, ya. Karena bakat itu yang tahu anak itu sendiri. Dan setiap manusia itu unik, ya. Setiap manusia itu unik. Tidak semua anak insinyur jadi insinyur, ya. Tidak semua anak petani jadi petani, gini. Kemudian tidak semua anak guru jadi guru. Jadi karena semua manusia itu unik, maka biarlah anak kita berkembang sesuai dengan bakatnya. Nah, tugas kita menguatkan akhlaknya sesuai dengan din agama Islam ini. Terus kemudian tumbuhnya bakat itu jangan sampai menyimpang, ya, jangan sampai menyimpang. Selama itu dibolehkan oleh syariat, sudah berkembang. Kita kembali kepada generasi terbaik masa lalu. Apakah semua sahabat itu ahli din? Tidak. Tidak semua sahabat seperti Ibnu Abbas yang ahli dalam ilmu diniyah. Tapi ada sahabat yang menguasai ilmu dunia seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf walaupun dia bukan ahli agama sebagaimana Ibnu Abbas, tapi dijamin masuk surga, termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Karena apa? Karena bakat yang dia gunakan itu untuk jalan fisabilillah. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, biarlah anak-anak kita berkembang sesuai bakatnya, biarlah anak kita berkembang sesuai keunikannya. Jangan kita paksakan kehendak kita karena apa? Kita tidak percaya dengan bakat yang anak miliki. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bakat yang telah diberikan kepada anak kita, karena semua bakat itu baik. Allah memberikan bakat yang berbeda-beda kepada anak kita karena harapan kita kelak mereka akan berta'awun, mereka akan bersatu dengan berbagai profesi, akhirnya terbentuklah generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Ini harapannya seperti itu. Kalau semuanya jadi dokter semua, nanti siapa yang jadi petani? Kalau semuanya jadi guru semua, yang jadi murid siapa? Nih. Kalau semuanya jual herbal semua, ya, nanti yang nanam tanamannya untuk herbal siapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bakat yang berbeda-beda pada setiap manusia itu hikmahnya, yaitu Allah memerintahkan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemakmur itu untuk mereka ta'awun, ya, mereka untuk bekerja sama. Ini jadi intinya di situ. Jadi jangan paksakan anak untuk belajar yang bukan bakatnya, dia tidak akan berhasil. Itu pesan dari Ibnu Qayyim. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari pertemuan kali ini, ya, jadi intinya kita sudah membaca 10 sifat bakat tadi dengan definisinya. 34 sifat bakat yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah hasil dari survei. Hasil dari survei sebuah lembaga manajemen tentang manajemen personal atau manusia, mensurvei kurang lebih 2 juta orang dengan berbagai profesi, diwawancarai masing-masing itu kurang lebih 2-3 jam, dan itu memerlukan waktu kurang lebih 30 tahun. Kemudian disimpulkan dari wawancara itu, kurang lebih 2 juta orang, kemudian dalam jangka waktu 30 tahun itu ketemu kurang lebih 18.000 sifat manusia. 18.000 sifat manusia itu kemudian dipilah, ternyata ketemu 5.000 sifat yang terkait dengan produktivitas, yaitu bakat ini. 5.000 sifat yang terkait dengan produktivitas yaitu bakat. Yang sisanya itu adalah karakter moral. Nah, untuk karakter moral, kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya kita pegangnya adalah Al-Quran Sunnah, yaitu pelajaran diniyah, ya moral diniyah yang diajarkan oleh Nabi. Kita mencontoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita nggak usah pakai penelitian itu kalau untuk terkait dengan karakter moral atau fitrah keimanan atau karakter iman. Yang kita pakai adalah urusan dunia ini. Ya, sebagai khalifah di sini, maka kita pakai, bisa pakai hasil penelitian tersebut. Ini. Nah, jadi dari 5.000 sifat tadi, kemudian dikelompokkan lagi menjadi 400, ya, menjadi 400 sifat bakat. Dari 400 dikelompokkan lagi, akhirnya menjadi 34. Ini sudah paling ringkes, ya, ya paling ringkesnya 34 itulah yang disebut dengan bahasa bakat. Maka kalau kita ingin mengetahui bakatnya, silakan dibaca 34 itu. Maka yang cocok itulah bakat Anda, yang tidak cocok itu adalah kelemahan Anda. Selesai sudah. Nah, dari sifat-sifat itu kemudian kita gabung. Sebagai contoh, ada orang memiliki sifat analitis, senang menganalisa. Ada orang punya bakat sifat restoratif, ya, atau pemulih, senang memperbaiki, senang mengembalikan sesuatu menjadi normal. Kemudian bakat berikutnya adalah suka melayani orang, ya. Kemudian bakat berikutnya adalah empati, pedulian. Nah, orang memiliki 4 bakat ini sebagai contoh. Dia analitis, ya. Dia itu suka memperbaiki sesuatu, pemulih. Dia itu adalah suka melayani. Dia itu orangnya pedulian. Ini 4 bahasa bakat dari 34. Nah, terus ini 4 bakat ini untuk apa? Nah, 4 bakat ini kita gunakan antara lain contohnya yaitu peran seorang dokter. Ya. Dokter itu bukan bakat, itu dokter itu adalah peran. Ya, sedangkan bakatnya yang 4 ini tadi, suka melayani, suka peduli, ya, suka menganalisa, suka memperbaiki, itu bakatnya. Nah, bakat itu kalau dikaitkan dengan dokter itu seperti apa? Analitis, itu adalah untuk menganalisa orang yang sedang sakit. Oh, ternyata sakitnya ini, berarti obatnya ini. Itu analitis. Kemudian yang pemulih tadi, bakat pemulih, itu berarti ada semangat dalam dirinya, senang untuk menyembuhkan. Kalau seorang dokter nggak punya sifat pemulih, itu senang melihat orang sakit. Nah, maka ini harus dimiliki orang dokter, yaitu untuk senang untuk menyembuhkan. Kemudian servis apa melayani, ya. Ya, dia suka melayani. Kalau dia tidak suka melayani, kemudian tidak punya empati, walaupun mungkin analisisnya kuat, berarti nggak pernah salah, ya. Terus kemudian dia semangat untuk menyembuhkan, tapi kalau sifat melayani sama pedulinya ini kurang, maka akan terkesan dokter yang galak, ya, dokter yang kurang lembut itu, ya. Ini orang datang, permisi dokter saya sakit itu, ya. Ya sudah tahu sakit toh, ke sini mesti kan sakit, nggak usah cerita, mesti orangnya akan tersinggung. Tapi kalau orangnya punya empati, itu mesti akan lembut sekali. Nah, itu 4 sifat itu, digabung akhirnya menjadi peran, yaitu dokter. Itu cara menggunakan 34 sifat bakat itu. Nah, perannya itu ya itu disesuaikan dengan zaman. Maka anak-anak kita jangan terus dijuruskan ke karir. Anak kelas apa namanya 3 SD sudah dikarirkan, besok kamu adalah ini, enggak bisa. Ya. Besok kamu jadi ahli administrasi. Ternyata setelah anak itu dewasa 10 tahun, 20 tahun ke depan, karena adanya disruption ini, disruption karena adanya internet, itu kan banyak sekali karir yang sekarang hilang. Maka biar anak nanti itu memilih sendiri, yang penting kita tumbuhkan bakatnya, bukan karirnya yang kita tumbuhkan. Anak suka memperbaiki, sudah biar dia bongkar-bongkar, ya, masang, itu biar dikembangkan. Karena apa? Besok itu dia akan memilih karirnya sendiri. Ini, jadi kesalahpahaman tentang bakat ini masih rancu sampai sekarang. Ada yang bakat itu ya berarti peran, teknisi itu bakat, sebenarnya tidak. Jadi bakat itu sifat yang 34 itu dikembangkan. Nanti perannya biar dia memilih. Bisa jadi besok dokter sudah enggak laku karena semuanya serba online kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Sekarang penjaga tol itu sudah mulai berkurang, tukang parkir sudah enggak ada, jaga mesin semuanya. Ya. Kasir sudah mulai berkurang, sudah ada uang dimasukkan, nanti kembaliannya juga akan keluar sendiri. Ya, ke depan nanti adanya disrupsi ini atau disruption ini, pergeseran ini, itu bisa jadi nanti sekolah juga sudah enggak ada. Aku pengen jadi guru di sekolah. Nah, bisa jadi besok sekolah semuanya online gitu. Nah, makanya sifat bakat itu yang dikembangkan, nanti perannya itu biar anak memilih sendiri sesuai dengan zamannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita sebagai orang tua ya sekarang harus berperan, ya sudah langsung kita pilih gitu. Karena kita harus segera bekerja gitu. Kita harus segera menghasilkan karena sudah ada kebutuhan. Tapi untuk anak-anak kita jangan terburu dijuruskan ke karir ya. Demikian kesimpulan apa pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Apabila ada yang benar itu dari Allah, nah, kemudian apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan setan, semoga Allah SWT mengampuni dan memperbaikinya. Demikian dari saya cukupkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.